selamanya. Mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasihmu tetap selamanya. Janjimu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya janjimu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediamanmu Tuhan. Selamanya ku kagum ooh.